من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان dan akhwat sekalian, kira-kira 7 bulan yang lalu ada seorang ikhwan yang menelpon. Beliau menceritakan tentang kegalauan hatinya, mempunyai satu masalah yang berat. Yaitu beliau ceritakan bahwa dia sudah beristri dan memiliki 2 macam dosa tersembunyi. Ada 2 dosa tersembunyi yang rutin dia lakukan. Dia sebutkan bentuk atau jenis dosanya, hanya saya tidak sebutkan di sini. Yang jelas beliau ingin untuk bisa bertaubat, melepaskan kebiasaan buruk dengan melakukan 2 jenis dosa tersembunyi. Tetapi selalu gagal. Sudah diupayakan berbagai macam cara, gagal lagi, gagal lagi. Berapa hari setelah telepon, beliau juga kirim pesan lewat WA, lewat WhatsApp agak panjang, menceritakan kegalauan hatinya tadi dan menanyakan apakah boleh saya memohon kepada Allah agar disegerakan kematian untuk supaya cepat-cepat wafat saja. Karena saya sudah putus asa untuk bisa selamat dari dosa ini gitu. Dia sudah bertaubat, nanti kembali lagi. Dia menyesal, dia menangis. Tapi kadang bisa bertahan hanya beberapa hari saja, setelah itu nanti kembali lagi. Dan sering melakukan hal tersebut. Jadi topik pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang taubat dari dosa tersembunyi. Artinya apa yang dialami oleh penanya tadi, oleh ikhwan tersebut, bisa jadi juga problem yang kita secara pribadi juga mengalaminya. Dan mungkin juga keluarga kita, orang-orang terdekat yang kita cintai juga. Kita ingin selamat dan ingin juga agar keluarga kita selamat. Saya ketika menyampaikan tausiah ini bukan berarti saya telah selamat atau dijamin selamat dari dosa tersembunyi. Tidak ada yang dijamin keselamatan. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk sampai minimal 17 kali, minimal sehari semalam. Mohon petunjuk. Kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berada di atas rel agamamu. Karena hati itu berbolak-balik. Kita juga sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Dan berilah untuk kami dari sisimu rahmat, kasih sayang, karena Engkau sesungguhnya Maha Pemberi. Seseorang untuk bisa istiqomah itu satu hal yang sangat berat, bukan satu yang mudah gitu untuk bisa istiqomah. Dan ya, oleh karena itu insya Allah kita sama-sama untuk berbagi, sama-sama untuk tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Kita mulai kajian ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang berharap kematian segera tiba. Bagaimana? Boleh tidak kita mengharapkan kematian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukum al-mauta min durrin asaba. Fa in kana la budda min fa in kana la budda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meminta kematian dengan sebab suatu musibah yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah ia mengucapkan, "Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, ma kanatil hayatu khairan li." Selama hidup itu lebih baik bagiku. Jika kehidupan itu lebih baik bagiku. Watawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu khairan li. Jika wafat itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada larangan. Penanya tadi mengatakan, saya tidak sedang lagi dapat masalah dunia, bukan lagi dapat musibah, kesempitan rizki, sakit, tidak. Alhamdulillah sehat dan rizki dilapangkan oleh Allah SWT. Malah saya takut ini adalah istidraj dari Allah. Diulur, diberi kenikmatan, tapi untuk nantinya na'udzubillah menuju kebinasaan. Ini yang ditakutkan oleh penanya. Dari sini, jangan kita memastikan bahwa mati itu lebih baik bagi saya, kita tidak bisa memastikan. Jadi tidak boleh. Tadi meminta kematian seperti itu, jangan. Walaupun terpaksa tadi. Bahkan ada juga doa dari Nabi SAW. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, yang mana agama itu sebagai benteng dalam urusanku. Dan perbaikilah untukku duniaku, yang mana dunia adalah tempat untuk ma'isyahku. Dan perbaikilah untukku akhiratku, di mana akhirat adalah tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan dalam setiap kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai tempat peristirahatan untukku dari segala keburukan. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ini doa sering kita harus kita upayakan untuk merutinkan baca-baca doa seperti ini. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Ya. Jadi tadi kita tidak bisa memastikan kematian itu lebih baik. Bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan hidup ini, yaitu untuk satu kebaikan. Barangkali dengan sebab kita semua, Allah memberikan hidayah kepada banyak manusia. Itu satu kebaikan bagi kita. Dan dengan diberinya panjang umur ini, sekarang ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mungkin ada satu amalan-amalan yang kita lakukan yang sangat besar nanti pengaruhnya nanti di akhirat kebaikannya. Bukan dari segi jenisnya amalan tersebut besarnya, terkadang amalannya mungkin sepele, ringan misalkan. Tapi dilakukan dengan ikhlas, dengan cinta kepada Allah, dengan takut akan azabnya, Allah berikan balasan yang luar biasa yang kita tidak duga bisa jadi seperti itu. Ini pembahasan pertama. Kemudian yang kedua, tentang harapan pengampunan bagi pelaku dosa tersembunyi ataupun bagi pelaku dosa yang nampak oleh manusia. Yang jelas intinya dalam bab ini kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Si penanya tadi sepertinya timbul agak perasaan putus asa tadi. Sampai bahkan dia mengatakan saya sudah putus asa dari hidup ini karena takut. Dan walaupun dasarnya karena takut azab Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai putus asa. Terkadang juga ini termasuk dari trik-trik dan jeratan setan. Yang dengan putus asa tadi mengakibatkan dia melakukan dosa lagi yang besar. Bisa jadi bersangka buruk kepada Allah. Bahkan ada seorang syekh di Madinah, Syekh Saleh Al-Maghamisi hafizahullah, menjelaskan ada seorang pemuda yang terbiasa melakukan dosa berupa onani. Melakukan onani. Ketika dia bertanya kepada seseorang tentang orang yang melakukan onani, maka dijawab oleh orang itu bahwa Allah tidak akan ngampuni. Intinya seperti itu. Karena kamu melakukan dosa ketika tidak dilihat oleh orang lain. Berarti Anda meremehkan Allah. Menentang Allah. Tidak beriman pada Allah. Sampai dibuat dia takut. Yang akhirnya dia akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya bunuh diri. Wal-iyadubillah. Ini jangan. Bukan berarti kita meremehkan dosa dengan mengatakan Allah Maha Pemberi penerima taubat gitu kan, adanya harapan dari pengampunan, tidak. Kita tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam hal ini, tidak boleh ekstrim dalam pengertian Allah tidak mengampuni dosa, ini tidak boleh. Kemudian mengatakan Allah pasti mengampuni dosa sebesar apapun dosa yang kamu perbuat tanpa taubat, juga kita tidak berani. Iya kan? Karena innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apabila Allah disekutukan, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa-siapa yang Ia kehendaki. Artinya apabila orang berbuat dosa syirik tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni. Tapi jika dia bertaubat, Allah Maha Pengampun. Apa selain dosa syirik, apabila dia belum sempat bertaubat sampai akhir hayatnya, ada kemungkinan untuk Allah maafkan, masih ada harapan. Walaupun tidak ada jaminan di sini, sehingga jangan kita meremehkan. Tapi bagi siapa yang bertaubat, Allah Maha Penerima taubat. Bagi siapa yang bertaubat, Allah menerima taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah menerima semua, mengampuni semua dosa apabila hambanya bertaubat. Ya. Ada hadis yang dibawakan oleh pemuda yang bertanya yang di awal ceramah saya tadi. Ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan juga dalam pesannya itu, dalam WA yang dikirim, dibawakan hadis ini. Saya bacakan. Nabi sallallahu bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah bidhan fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura." Qala Thauban, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Qala, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idza khalaw bi maharimillah intahakuha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku telah mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, kemudian Allah menjadikannya sebagai debu yang berterbangan." Amal kebajikan, amal soleh sebesar gunung yang besar, kemudian oleh Allah dihapus itu amal kebaikannya. Thauban radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka, jelaskanlah perihal mereka, agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Beliau menjawab, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian, dari golongan kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah di malam hari. Tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka menerjang hal yang diharamkan oleh Allah. Syekh Salim Al-Hilali menyatakan sanad hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits Sahihah nomor 505. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini, tetapi pendapat yang melemahkan ini lemah. Jadi yang lebih kuat adalah hadis ini sahih adanya, benar. Jadi ini hadis yang merupakan suatu ancaman yang kita juga perlu ada rasa takut. Ada rasa takut, jangan sampai kita terkena ancaman dari golongan yang seperti ini. Tetapi juga jangan sampai akhirnya jadi putus asa. Takut yang berlebihan, putus asa sama sekali, seolah-olah sudah kita tidak akan selamat. Syekh Muhammad Mukhtar As-Singkiti, hafizahullah, salah seorang ulama yang masih hidup sekarang di Madinah, beliau menjelaskan bahwasannya tidak ada yang kontradiktif antara hadis ini dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang mujahirin. Yang termasuk dikatakan mujaharah, yaitu apabila seseorang melakukan dosa di malam hari sendirian, Allah tutup dosanya, Allah tutupi, Allah tidak buka, tidak ada orang lain yang tahu. Tapi ketika di pagi hari, dia menceritakan dosa yang dilakukannya di malam hari kepada orang lain dengan bangga. Dengan bangga. Maka orang yang seperti ini tidak diampuni dosanya. Berbeda berarti mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbaliknya, apabila dia melakukan dosa sendirian dan tidak menceritakan kepada siapapun, ada harapan untuk dimaafkan. Tapi pengertian seperti ini sepertinya bertentangan dengan hadis Tauban tadi. Yang orang melakukan dosa sendirian tidak diampuni sama sekali, bahkan amal solehnya yang sebesar gunung dihapuskan. Seperti ada yang kontradiksi. Maka Syekh Muhammad Mukhtar Singkiti hafizahullah menyebutkan bahwasannya hadis Tauban yang amal baiknya sebesar gunung tidak apa dihapus oleh Allah SWT bagaikan debu yang berterbangan, yaitu apabila si pelaku itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia lancang berani dan tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyesal atas dosa yang dilakukannya. Dan amal soleh yang dia lakukannya lebih tepat dia lakukannya karena riya. Amal soleh yang dilakukannya pun dikarenakan riya. Berbeda dengan seorang yang melakukan dosa sendiri, kemudian dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya. Membenci dosa tersebut dan berniat untuk tidak mengulangi. Dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat yang demikian. Ini mendudukan dua hadis yang kelihatannya seolah-olah bertentangan. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam kaset ceramahnya Silsilah Huda wan Nur, kaset nomor 225, bahwa pengertian khalau bimaharimillah, mereka bersepian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah intahakuha, bukan berarti harus sendirian satu orang, tidak mesti. Bisa dua orang, bisa lebih dari itu. Jadi maksudnya bersepian di sini tidak dilihat oleh banyak orang. Mungkin saja beberapa orang bersembunyi di satu rumah main judi misalnya. Itu dikatakan bersepian, bukan berarti tidak mesti sendiri. Atau beberapa orang pesta sabu-sabu misalnya. Tapi bersembunyi dari pandangan banyak orang gitu kan. Ini juga terkena. Minum-minum khamar, minum-minuman keras misalnya. Terkena. Pergi ke luar negeri misalnya berzina bersama teman-temannya, terkena juga. Jadi tidak mesti harus sendirian. Kemudian dibawakan dasarnya dalam bahasa Arab, yaitu dari ucapan seorang penyair. Ya, kita lewat saja. Kemudian di halaman 16 beliau menyebutkan, terkadang Allah menghukum seseorang dengan lilitan kemaksiatan yang sulit dilepaskannya dikarenakan dia telah menghina orang lain, durhaka kepada orang tua, atau memutus silaturahim sehingga Allah tidak menurunkan rahmatnya. Mungkin juga dia pernah menyakiti ulama atau salah seorang wali Allah sehingga Allah pun mengumumkan perang terhadap dirinya. Dengan demikian kondisi orang tersebut sebagai orang yang sedang dihinakan oleh Allah atau sedang ditegurnya. Jadi bisa jadi ketika seseorang memiliki dosa tersembunyi, terlilit, terjerat, sulit untuk melepaskannya, ini kesempatan bagi dia untuk mengevaluasi. Di samping berusaha juga cari solusi tadi, tapi juga bisa jadi atas dosa-dosa dia yang dia lakukan di masa lalu, yang dia perlu juga bertaubat dari dosa tersebut. Apakah menghina orang lain, durhaka pada orang tua, memutuskan silaturahim, menodai kehormatan ulama, dai yang menyeru manusia kepada agama Allah, menyakiti wali Allah. Nah ini yang perlu kita juga koreksi juga untuk diri kita. Artinya perbuatan zalim kepada sesama manusia ini juga harus kita evaluasi lagi, kita muhasabah, kita renungkan, dan kita berusaha untuk bertaubat atas dosa masa lalu, dan kita hati-hati menjaga lisan kita jangan sampai terjerumus kepada menzalimi orang lain. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berpesan dalam satu kitabnya, yaitu Adja wa Dawa, kalau Anda ingin berbicara, hendaklah Anda berpikir terlebih dahulu, jangan langsung berbicara. Apakah yang akan Anda ucapkan ini bermanfaat atau tidak? Atau malah merugikan? Bermanfaat untuk din dan dunia, atau malah merugikan? Merugikan itu karena kita yakin apa yang diucapkan ini akan dihisab oleh Allah SWT. Apa yang kita ucapkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, akan dihisab. Nabi SAW juga mengingatkan kan, seorang hamba berbicara tidak nyangka-nyangka dengan bicaranya itu menjerumuskan ke dia ke dalam jahannam kan gitu. Sehingga di sini kita harus hati-hati. Termasuk dari ucapan adalah termasuk tulisan. Kadang kita juga tidak hati-hati dalam menulis. Dalam status, disebarkan di media sosial dan lain sebagainya. Walaupun tujuannya mungkin kebaikan, tapi yang ada justru kemudharatan. Apalagi kalau memang sengaja menulisnya juga untuk membuat kerusakan, untuk memprovokasi, untuk mengadu domba dan seterusnya. Na'udzubillah. Jadi harus dipikirkan. Sebelum berbicara, sebelum menulis, pikirkan. Apakah bermanfaat atau tidak? Kalau ternyata bermanfaat, jangan langsung tulis lagi katanya. Jangan langsung ucapkan lagi. Jangan Anda ucapkan. Pikirkan lagi. Ada kata-kata yang lebih bermanfaat atau tidak daripada yang diucapkan. Sampai seperti itu hati-hatinya. Tentu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengingatkan orang seperti itu, beliau pun melakukan hal yang demikian. Meskipun manusia tidak ada yang maksum, bisa saja keseleo lidahnya, keliru, salah, dan lain sebagainya. Maka kita hati-hati. Jangan sampai kalau kita dapatkan adanya seorang ustadz yang mungkin terseleo lidahnya, misalkan, kita langsung sebarkan. Apalagi kalau memang ucapan-ucapan tersebut, misalnya ucapan yang memang mungkin misalnya khusus, intern, dan lain sebagainya. Kita harus paham. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Ada hikmah. Tidak setiap yang diketahui itu boleh diucapkan. Walaysa kullu ma yuqal yuqalu likulli rijal. Bukan setiap yang boleh diucapkan berarti boleh diucapkan kepada setiap orang. Walaysa kullu ma yuqalu li ba'dir rijal yuqalu fi kullil ahwal. Dan tidak setiap yang boleh diucapkan kepada sebagian orang boleh kita ucapkan pada setiap keadaan. Jadi walaupun boleh kepada dia, tapi tidak, kita harus lihat situasi dan kondisinya. Contoh saja, seorang istri ingin curhat kepada suami. Kepada sebagian orang kan, berarti tidak kepada setiap orang, hanya pada suami, wajar. Tetapi harus lihat situasi kondisi. Suami baru pulang dari kantor, lapar, misalnya lelah. Terus diceritakan masalah-masalah, problem-problem yang berat yang mungkin akhirnya memicu emosi suami marah. Itu juga kita harus perlu perhatikan. Perlu tunda dulu. Kalaupun memang kita sudah tidak sabar dari pagi ingin misalnya, seorang istri misalnya ya, ingin menyampaikan pada suaminya, sabar. Suami pulang biar istirahat dulu, biar makan dulu. Atau tunda sampai esok pagi misalnya. Kalau pagi itu biasanya lebih fresh. Sehingga ke masalah-masalah mungkin yang lebih berat disampaikan bisa lebih baik untuk siap untuk diterima dan memberikan solusi yang baik misalnya. Ini sekedar contoh. Jadi ini penting sekali dan kita juga perlu banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjaga lisan-lisan kita ini. Terus berdoa pada Allah. Gak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah SWT. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan, keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku. Ulama menjelaskan dari keburukan air mani apabila ditumpahkan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Dan banyak doa-doa lain yang untuk menjaga lisan juga sebenarnya banyak bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum hafal, kita bisa baca. Bisa kita baca. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka tabata fil amr wal azimata ala rusdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Hadis riwayat Imam Tabrani dan dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah, hadis nomor 3228. Di sini ada permohonan, wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Aku mohon kepada Allah, pada Engkau ya Allah, hati yang sejahtera, hati yang selamat, dan lisan yang jujur, lisan yang benar. Di buku ini juga ada doa untuk menjaga lisan juga. Ada di halaman 81. Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Wansurni wala tansur alayya. Wamkurli wala tamkur alayya. Wahdini wa yastiril huda ilayya. Wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka syakkara, laka zakkara, laka rahhaba, laka mitwa'an ilayka mukhbita, awwahan muniba. Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wa sabbit hujjati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, waslul saqimata qalbi. Artinya, ya Rabbku, tolonglah aku dan jangan Engkau tolong orang-orang menghadapiku. Belalah aku dan janganlah dibela orang-orang yang menghadapiku. Aturlah siasat untuk keuntunganku dan bukan buat kerugianku. Tunjukkanlah aku dan lancarkanlah bimbingan bagiku. Serta tolonglah aku menghadapi orang yang berbuat zalim kepadaku. Ya Rabbku, jadikanlah aku seorang yang bersyukur kepadamu, seorang yang ingat yang selalu berzikir, seorang yang takut, yang taat, yang suka kembali, dan yang menyadarkan dirinya kepadamu, yang menyadarkan dirinya kepadamu, terimalah taubatku, hapuslah dosaku, perkenankan doaku, kuatkan alasanku, lancarkan lidahku, wasaddid lisani, luruskanlah, lebih tepatnya, luruskanlah lidahku, jangan sampai bengkok. Kemudian, bimbing hatiku dan hapuslah rasa dendam di dadaku. Jadi, wasaddid lisani. Mohon, Allah juga berfirman kan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Dengan sin, bukan dengan shin. Kalau sadida artinya keras. Tapi sadida yang lurus, yang benar. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi memang harus semoga Allah lindungi kita semua dari ucapan kita dan tulisan-tulisan yang kita tulis. Allah bimbing kita, Allah lindungi. Dan untuk menjaga keselamatan kita bersama, hendaklah dalam perbincangan itu juga kita hindari hal-hal yang dapat menjurumuskan kepada kezaliman. Terutama kalau kita bertanya kepada ustadz, terkadang tanpa disadari di forum kita tanya kepada ustadz tentang A, si A, tentang si B, tentang si C, dan seterusnya kan. Nah, ustadz juga manusia, bisa saja keliru, bisa kesleo, bisa salah misalnya. Maka kita hindari. Bukan berarti tidak boleh menyebutkan nama orang, bukan berarti tidak boleh. Kalau memang harus disebutkan misalnya. Dan memang istilahnya dalam rangka ulama jarh wa ta'dil ya, menceritakan, memberikan peringatan umat dari kesesatan dan lain sebagainya, boleh. Tapi kalau kita kepada setiap orang dan lain sebagainya, maka khawatir nantinya malah justru terjerumus kepada ketergelinciran, takutnya kepada kedzaliman. Seandainya yang diucapkannya benar sekalipun, terkadang orang yang kita sebutkan pun sedang dalam proses misalnya. Sebagaimana kita pun sedang dalam proses dalam hidup ini untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh misalnya. Maka selama kita lihat bahwasanya banyak sisi kebaikannya, walaupun ada ketergelinciran, ada kesalahan dan lain sebagainya, maka kita juga mungkin bisa lebih hati-hati lagi misalnya, supaya untuk meredam perselisihan, meredam permusuhan di kalangan umat dan lain sebagainya, itu juga perlu. Ala kulli hal, itu bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih alim, yang lebih senior, untuk bisa minta bimbingan mereka dalam masalah ini. Tapi yang jelas intinya kita harus hati-hati, jangan sampai kita menyakiti orang, berbuat zalim, yang akibat dampaknya adalah kita bisa terkena kepada suatu dosa yang kita berat untuk meninggalkannya. Apalagi kalau orang yang dizalimi itu mendoakan keburukan untuk kita. Nabi SAW berpesan, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Karena doanya dia dengan sampai kepada Allah tidak ada hijab, mustajab doanya. Kita ingat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika dizalimi, dituduh oleh seseorang dengan tuduhan dusta. Yang sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mencopotnya dari gubernur waktu di Kufah. Walaupun Umar radhiyallahu anhu ketika mencopot atau memberhentikan pejabatnya, terutama Sa'ad, bukan karena Sa'ad ini berkhianat atau tidak amanah, tidak. Tapi untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu juga memberhentikan Khalid bin Walid gitu kan. Bukan karena Khalid bin Walid tidak pantas untuk menjabat, bukan. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang itu hak seorang pemimpin. Jadi bukan masalahnya karena pribadi, bukan. Bukan dendam. Sebagaimana sebagian penulis yang menuliskan buku tentang biografi Umar radhiyallahu anhu menyebutkan Umar dendam. Dulu masa jahiliyahnya pernah berkelahi dengan Khalid bin Walid, kalah katanya. Nah, ini na'udzubillah kan, melecehkan, mendiskreditkan sahabat. Nah, bukan karena masalah-masalah seperti itu Umar radhiyallahu anhu. Dan bahkan Khalid radhiyallahu anhu sebelum wafatnya pun menyadari bahwa apa sikap yang dilakukan oleh Umar adalah benar. Walaupun memang di awalnya mungkin berat. Tapi saat Khalid bin Walid mendapatkan surat keputusan dari Umar pemberhentian pun, beliau juga langsung terima. Malah menegur kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, mengapa tidak segera memberitahukan pergantian pada saat terjadi peperangan. Abu Ubaidah tidak memberitahukan surat itu pada saat terjadi peperangan. Ditunda dulu. Khawatir nanti membuat kekacauan nanti di barisan kaum muslimin. Tapi hubungan antara Abu Ubaidah pemimpin yang baru dengan Khalid pemimpin yang lama mesra sekali. Abu Ubaidah meminta musyawarah, minta pendapat Khalid. Khalid juga dihormati, Khalid, dan seterusnya hubungannya bagus. Tidak ada kebencian antara pemimpin lama dengan pemimpin baru. Karena orientasi mereka itu akhirat. Karena mereka adalah orang-orang yang mukhlis. Jadi kembali ke masalah tadi, supaya kita hati-hati dari doa orang yang didolimi. Sa'ad bin Abi Waqqas ceritanya kembali, bahwasanya didolimi oleh seseorang. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang tersebut. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Sempitkanlah rezekinya dan berilah kepada dia satu fitnah dalam hal ini. Akhirnya ketika orang tersebut panjang usianya, sempit rezekinya, ketika berjalan di jalan menggoda, mengganggu perempuan-perempuan yang lewat, terkena doa Sa'ad. Ketika ditegur, dia katakan, saya terkena doa Sa'ad. Sa'ad radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, mungkin dia bisa segera datang minta maaf, kan? Tapi kalau sudah meninggal dunia, bagaimana minta maafnya? Kalau kita mengantarkan jenazah sampai dikubur, seandainya orang yang meninggal dunia selama hidupnya pernah mendzalimi kita, insya Allah kita akan maafkan. Insya Allah Allah mudah-mudahan memaafkan juga dosa-dosa kita, karena kita memaafkan orang. Tapi kalau kita yang punya dosa kepada dia, waktu hidupnya kita pernah mendzalimi dia, sekarang sudah meninggal dikubur, bagaimana cara minta maafnya kita? Sedangkan hubungan sesama manusia itu akan terus nanti di akhirat minta pertanggungjawabannya. Kalau orang itu tidak rida menuntutnya, terkena tuntutan. Ini juga semoga Allah melindungi lisan kita, segala anggota tubuh kita, jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Dan semoga Allah melindungi kita juga, jangan sampai berbuat zalim kepada Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab selanjutnya halaman 19, kebaikan lahir dan kebaikan batin. Kebaikan lahiriah, ada kebaikan batin, kebaikan hati. Kebaikan lahir yang nampak secara lahiriah, kebaikan batin adalah dari hati. Berupa tawakal kepada Allah, berupa cinta kepada Allah, takut kepada Allah gitu ya. Berharap kepada Allah. Hati yang bersih gitu, tidak ada dendam, sabar. Kemudian dalam masalah ini, mengapa dibahas masalah kebaikan lahir dan kebaikan batin hubungannya dengan dosa tersembunyi, yaitu di hadis Tauban. Nabi SAW menyebutkan mereka itu rajin ibadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah di malam hari. Ibadahnya mereka di malam hari itu diketahui oleh orang lain sehingga nampaknya sebagai orang yang saleh, seorang yang baik secara nampak gitu, dari ibadah-ibadah mereka gitu yang kita lihat misalnya. Maka di sini ada pembahasan seperti itu. Sebentar. Bahkan ada Ibnu Hajar Al-Haitami menyebutkan dosa besar ke-356 adalah menampakkan kesolehan di hadapan manusia namun menerjang perkara yang diharamkan Allah meskipun berupa dosa kecil yang dilakukan saat bersendiri. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 22-23, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum Walakin dhalantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dhalikum dhallukum alladhi dhalantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Kalian sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulit kalian terhadap kalian. Tetapi kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangka terhadap Rabb kalian. Prasangka itu telah membinasakan kalian. Maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Semoga Allah melindungi kita jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni dosa-dosa kami dan jika engkau tidak sayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian seorang juga menyebutkan bahwa orang tersebut kalau di hadapan orang banyak menjadikan iblis, setan sebagai musuhnya. Tapi ketika dia sendirian, dia menjadikan setan dan iblis sebagai sahabatnya. Dalam kesalehan zahir dan kesalehan batin, ada tiga golongan manusia. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyebutkan, ada orang yang batinnya dan lahirnya sama-sama baik. Ini orang yang adil. Ada lagi orang yang batinnya lebih baik daripada lahirnya, daripada yang zahir, yang nampak. Daripada yang nampak. Lebih, ini orang yang lebih utama. Dan ada lagi orang yang zahirnya, yang nampak dari manusia itu lebih baik daripada yang sesungguhnya, yang di hatinya tadi. Maka ini orang yang zalim. Ya, jadi merupakan kezaliman. Bukan berarti kita tidak membenarkan orang menampakkan secara lahiriah dengan kebaikan, bukan. Bukan seperti itu gitu ya. Seolah-olah wah biar saja nampaknya seperti orang yang tidak baik misalnya. Bukan seperti itu. Bahkan ada juga hal-hal yang zahir itu sudah merusakkan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti bagi kaum perempuan muslimah memakai jilbab, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan mengatakan, ah supaya saya nampaknya batin saya lebih baik dari zahir, gak usah pakai jilbab aja. Jangan. Udah gak bisa ditawar. Yang mungkin ada perbedaan di antara ulama, masalah tentang hukum cadar, ada perbedaan. Tapi kalau masalah terlihat rambut, betis, leher, udah tidak ada perbedaan tentang wajibnya menutup aurat. Gitu kan? Jadi jangan mengatakan, ah saya supaya tidak nampak, khawatirnya nanti nampaknya lebih baik daripada yang sesungguhnya, saya masih banyak kekurangan. Tidak. Bahkan yang lebih dari itu pun, kalau niat kitanya baik, insya Allah tidak termasuk pelanggaran. Artinya kita menampakkan sebagai kebaikan misalnya. Memakai kopiah, memakai peci, bukan tujuannya untuk riya. Bukan untuk mendapatkan penghormatan dari manusia misalnya. Itu bukan suatu hal yang tercela, bukan. Tapi memang kita harus, yang penting di sini, harus terus memperbaiki batin kita. Jangan sampai nampaknya secara zahirnya baik, tapi batinnya lebih buruk sesungguhnya daripada yang zahir itu. Itu yang perlu terus kita perhatikan, perbaiki batin kita, keikhlasan kita bagaimana sejauh mana dalam amalia, dalam ibadah, gitu kan? Apakah kita punya penyakit-penyakit hati yang membahayakan, ujub, riya, sum'ah, kibir, sombong, hasad, dengki? Itu yang harus dibersihkan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika dipuji oleh manusia, dia berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku disebabkan pujian manusia. Artinya kenapa? Kok pujian manusia menyebabkan Allah menghukumnya? Terkadang manusia suka lupa diri ketika dipuji oleh manusia. lupa diri, lupa daratan, sombong, gitu kan? Nah, ini yang menyebabkan akhirnya dihukum. Makanya doa, ya Allah jangan Engkau hukum aku disebabkan pujian manusia. Jangan sampai pujian manusia menyebabkan aku jadi sombong yang berhak untuk dihukum oleh-Mu ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku ya Allah lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ini permohonan kita kepada Allah agar Allah menjadikan kita ini lebih baik daripada apa yang manusia sangkakan. Apa sih manusia sangkakan itu? Karena mereka melihat yang zahir dari kita. Tapi kita minta batin kita ini lebih baik daripada ada yang zahir tadi. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah yang mereka tidak ketahui, yang manusia tidak mengetahui. Jadi kita berusaha memperbaiki terus batin kita lebih baik. Berlatih untuk melakukan amal-amal tersembunyi, amal soleh yang tersembunyi. Ini berlatih. Karena ini suatu tanda kebaikan. Kalau kita punya amal soleh yang tidak diketahui oleh satu manusia pun, termasuk orang terdekat kita tidak tahu, mudah-mudahan amalan tersebut itu kita jadi apa Allah terima sebagai amal soleh yang ikhlas. Bukan berarti amalan yang nampak oleh orang lain itu tidak ikhlas, tidak. Tapi di sini kualitasnya insya Allah amal yang tersembunyi itu lebih baik. Kita bisa baca surat Al-Baqarah banyak tentang infak yang sirran wa alaniyah gitu kan. Menginfakkan hartanya baik sembunyi maupun secara nampak. Tapi yang tersembunyi itu lebih baik. Tidak, kita perlu terus berpikir apa saja kira-kira amal-amal soleh yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Gitu. Yang kita bisa lakukan untuk keluarga kita di rumah, untuk kerabat, dan seterusnya. Kemudian, dosa tersembunyi itu bisa menjadi penyebab su'ul khatimah. Dosa tersembunyi itu bisa menjadi penyebab su'ul khatimah. Ini penjelasan atau pernyataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Ibn Rajab, juga Al-Hafidh Abdul Haq Al-Ishbili, yang menyebutkan bahwasanya penyebab orang su'ul khatimah itu dosa tersembunyi. Ada seorang ahli ilmu di negeri Arab. Ilmunya luas sekali. Orangnya cerdas. Memiliki kitab-kitab yang dia susun, yang dia tulis. Dan isinya bagus, dipuji oleh ulama isinya. Tapi sebelum meninggal dunianya, murtad. Menjadi ateis. Tidak percaya akan adanya Allah. Sampai meninggalnya. Ini masyhur. Artinya terjadi di masa-masa sekarang ini gitu kan. Di zaman sekarang ini. Bukan zaman-zaman dulu. Artinya. Walaupun mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sebagian ulama menganalisa di antara penyebabnya. Dia waktu hidupnya punya penyakit ujub. Bangga diri. Tidak disadari gitu kan. Bangga terhadap kehebatan, kepandaian gitu kan. Yang akhirnya juga bisa mengakibatkan jadi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting bagi kita semua untuk kita terus berusaha memperbaiki diri. Ya. Kemudian ada kisah juga yang masyhur. Ada seorang ahli ibadah bernama Mansur bin Ammar. Dia punya sahabat mantan preman. Sahabat ini udah taubat. Rajin sholat 5 waktu di masjid. Dan sering bermalam bersama. Ketika bermalam, Mansur bin Ammar melihat sahabatnya ini bangun malam, sholat. Secara lahiriah nampak sebagai orang yang soleh. Kemudian sahabatnya mantan preman ini sakit keras. Mansur bin Ammar menengok. Ketika ditengok, dilihat wajahnya hitam. Bibirnya bengkak. Mansur bin Ammar merasa ini sudah dekat ajal, jadi dia talqin. Dia berusaha mengajarkan supaya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebelum wafatnya. Ternyata orang itu memandang wajah Mansur bin Ammar dengan pandangan tajam dan pingsan. Setelah itu siuman kembali. Diingatkan lagi oleh Mansur bin Ammar, ucapkan la ilaha illallah. Orang yang sakit itu mengatakan, lidah saya tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Dia dengar, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Lidah saya kaku sekali, tidak bisa mengucapkan seperti itu. Mansur bin Ammar heran. Kau ini orang soleh, orang baik, ahli ibadah, kok bisa sampai tidak bisa mengucapkan seperti itu? Kata dia, taubat saya ini palsu. Taubat saya ini dusta. Saya bertaubat itu untuk riya, untuk cari pengakuan dia manusia, penghormatan manusia. Tapi saya punya dosa tersembunyi yang saya rutin lakukan, yang orang tidak tahu. Akhirnya dia ceritakan sebabnya. Dia sebelumnya menyampaikan, sebelum ini pun, ya, dia katakan, saya punya kebiasaan minum khamar, katanya, sendirian. Tapi kemudian Allah timpakan saya penyakit yang berat. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya janji kalau engkau sembuhkan, saya akan taubat. Saya akan tinggalkan kebiasaan buruk ini. Lalu Allah sembuhkan. Saya hanya bisa bertahan berapa hari saja tidak minum. Setelah itu kembali lagi minum lagi. Kemudian Allah timpakan juga saya sakit lagi, sakit keras. Saya berdoa lagi, ngaji, baca Quran, doa, minta janji sama Allah akan kembali ke jalan Allah. Ketika Allah sembuhkan, kembali lagi. Akhirnya saya sekarang baca Quran, huruf-huruf yang ada di Al-Quran tidak terbaca lagi, sudah tidak bisa membaca. Saya takut bahwa ini pertanda Allah murka kepada saya. Sampai Mansur bin Ammar pulang ke rumah, dia dengar orang tersebut meninggal dunia. Jadi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar itu sebenarnya Allah berikan kesempatan. Di antaranya dengan musibah-musibah yang barangkali itu juga merupakan teguran agar kita kembali. Tetapi hawa nafsu kita lebih kuat, setan juga lebih kuat. Selainnya, walaupun sebenarnya setan itu makarnya adalah lemah gitu kan. Tipu dayanya itu lemah gitu. Tapi barangkali tekad kitanya yang masih lemah, belum kuat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa kitanya yang masih belum banyak barangkali untuk minta supaya kita istiqomah. Dan kesungguhan kita mujahadah melawan hawa nafsu kita untuk benar-benar merubah kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu ini juga yang masih lemah juga. Tapi kita tidak putus asa dan yakin Allah ini maha penyayang, maha pemberi hidayah, gitu, membimbing kita, menjaga kita. Kita terus berdoa, kita bermujahadah. Dan di antara jalan-jalan untuk kita supaya bisa Allah mudahkan kita selamat dari dosa tersembunyi dengan berdoa, banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rasa takut kepadamu baik dikala sendiri ataupun ketika disaksikan oleh orang lain. Jadi supaya rasa takut kepada Allah ini baik dikala sendiri ataupun disaksikan oleh orang lain tetap kita punya benteng yang berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara doa. Ada lagi doa-doa yang lain ya. Kemudian setelah itu juga harus diperkuat kualitas iman kita ini. Iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Maka kita perlu tingkatkan kualitas iman. Semakin kuat kualitas iman kita, insya Allah rasa cinta kepada Allah bertambah, rasa takut kepada Allah bertambah. Semakin mudah untuk melakukan ketaatan dan dijaga oleh Allah, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk, insya Allah. Menambah kualitas iman adalah dengan menuntut ilmu. Insya Allah salah satunya adalah menuntut ilmu. Bertambah ilmu kita, bertambah insya Allah iman kita. Menambah kualitas iman adalah dengan ibadah. Dengan amal saleh. Dengan membaca Al-Quran. Ini kita perlu. supaya Allah memberkahi waktu kita. Saya pernah berjumpa dengan seseorang di Masjidil Haram di Mekah, berasal dari Suriah. Dia menasehati saya untuk rutin baca Quran tiap hari 3 juz saja, jangan banyak-banyak, kata dia. Saya tanya, maaf, saya mau tanya, kalau Anda tiap harinya berapa? Dia bilang, ya saya 5 juz, kata dia. Jadi 6 hari selalu khatam Quran. Kita kadang setahun khatam saja belum, gitu kan? Atau mungkin hanya Ramadan saja barangkali khatamnya. Nah ini kan. Jadi membaca Al-Quran saja itu suatu fadilah utama, apalagi nanti kita pahami isinya dan berusaha mengamalkan, kan gitu. Banyak waktu yang kita buang banyak, tapi kalau untuk Quran ini terasa berat. Baru baca Quran sebentar ngantuk. Tapi kalau di HP berjam-jam mungkin sibuk, nggak terasa gitu. Habis sejam, 2 jam gitu kan. Padahal baca Al-Quran 1 juz itu kurang lebihnya sekitar 30 menit saja barangkali. 1 juz gitu kan. 30 menit. Tapi untuk HP berapa jam kita habiskan dalam tiap hari mudah. Tapi untuk 1 juz tiap hari saja terkadang berat. Kita upayakan sebisa mungkin membaca Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Apabila bisa tiap hari khatam Al-Baqarah, baik. 2 juz setengah kurang lebihnya, 49 halaman. Rasulullah SAW bersabda dalam sahih, ya hadis yang sahih, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah. Watarkaha hasrah. Wala tastati'uha al-batalah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah. Karena dengan membaca surat Al-Baqarah, dengan memahami dan mengamalkan, insya Allah membawa keberkahan. Barakah. Watarkaha, meninggalkan surat Al-Baqarah, hasrah. Hasrah artinya kerugian, penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, dari para penyihir, tidak mampu untuk mengganggu orang yang selalu membaca surat Al-Baqarah dengan memahami isinya dan dengan mengamalkannya. Saya kagum kepada seseorang teman yang rutin tiap hari khatam baca Al-Baqarah. Padahal dia orang yang sangat sibuk sekali. Dia guru, guru matematika, kemudian juga kesibukan lainnya, dakwah sosialnya juga luar biasa. Tapi tiap pagi saja sudah selesai Al-Baqarah itu. Sebelum ngajar saja sudah selesai Al-Baqarah. Dan ketika saya tanya, saya ingin tanya, dari pengalaman Anda selama baca surat Al-Baqarah, apa yang Anda rasakan perbedaannya dengan sebelum rutin membaca surat Al-Baqarah? Dia bilang, lisan saya tidak mampu untuk menyampaikan kepada Anda betapa dahsyatnya, besarnya perubahan dalam hidup saya setelah saya merutinkan membaca surat Al-Baqarah tiap hari. Nabi SAW menyebutkan, kata beliau, barokah tidak pakai alif lam, barokah. Artinya barokah dalam segala hal saya rasakan. Allah mudahkan segala urusan saya, urusan istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Semuanya, alhamdulillah, banyak kemudahan-kemudahan dari Allah SWT yang Allah berikan. Ketika ada kesulitan, ada problem yang namanya hidup gitu kan. Tiba-tiba datang pertolongan-pertolongan Allah di luar dugaan, di waktu yang tidak disangka-sangka, rezeki dan seterusnya. Itu banyak dia alami. Insya Allah artinya kita berusaha mempraktekkan dan kita juga insya Allah nanti melihat perubahan-perubahan yang ada dengan kita merutinkan insya Allah membaca surat Al-Baqarah, memahami isinya dan berusaha juga untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada yang lain. Ya. Jadi meningkatkan kualitas iman dengan tadi ilmu, ibadah, dengan amal-amal soleh yang lain. Ada amal soleh berupa hablum minallah, ada juga amal soleh hablum minannas. Kesempatan. Allah beri nikmat sekarang kepada kita, hidup sekarang ini, di alam bebas bisa pergi kemana saja kan, nikmat dari Allah SWT. Kita bayangkan orang yang sedang mendapatkan musibah di penjara. Seorang dokter mantan menteri pendidikan di Arab Saudi mengingatkan dalam akun Twitternya, berilah empati kepada mereka yang di dalam sel, terlepas dari mereka salah atau tidak, karena mereka itu terkungkung. Dia waktu itu sedang sakit. Dokter ini sakit di ruang isolasi, sakit kanker. Jadi dia merasakan betapa beratnya beradaptasi untuk berada di luar ruangan yang sempit, yang tidak bebas. Kata dia, termasuk kenikmatan adalah kenikmatan bebas bergerak. Baru saya teringat nasib orang-orang yang berada di lembaga pemasyarakatan. Saya berapa waktu yang lalu berkunjung ke lapas di daerah Jawa Barat. Kepada seorang itu menyampaikan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Allah uji saya ini dengan masuk penjara ini. Karena kita suka lalai ketika berada bebas di luar, lebih banyak ke dunianya. Habluminallahnya kurang, dunianya yang lebih banyak. Hikmahnya dengan dimasukkan ke dalam sel ini, lebih banyak waktu untuk habluminallah. Artinya, seseorang yang selalu berhusnudzon kepada Allah ketika terkena musibah. Tapi yang dimaksudkan oleh saya, kita sekarang ini yang sedang mendapatkan kenikmatan, kebebasan ini, harusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah dan tidak lupa, tidak lalai. Tidak mesti harus masuk penjara dulu baru dekat kepada Allah, habluminallah gitu. Tidak mesti. Kita ambil ibrah pelajaran dari orang yang tadi menyampaikan, ketika saya dibebas di luar banyak lupa. Tapi insyaallah mudah-mudahan sekarang jadi lebih seimbang. Terus beliau juga, maksud kedatangan saya tidak kenal kepada dia sama sekali, belum pernah kenal sebelumnya, untuk menghibur orang yang sedang terkena musibah. Justru dia yang menghibur saya yang datang berkunjung ini. Dia katakan, dia sendiri yang menasehati saya, istilahnya ya, bahwa orang yang terkena musibah di masa lalu yang sudah terjadi, resepnya la tahzan, jangan kau sedih. Jangan kau sedih atas apa yang terjadi di masa lalu. Kadang kalau kita memikirkan kesedihan-kesedihan, musibah, ditinggal wafat orang tua dan lain sebagainya, menangis dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kadang timbul masuk setan. Seandainya saja begini tidak terjadi, misalnya lau. Kata-kata lau, seandainya masuk setan. Atau bahkan juga bisa jadi depresi, cemas dan lain sebagainya. Menyesali masa-masa lalu. Maka resepnya la tahzan, jangan kau sedih. Orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Kalau musibah yang belum terjadi, terkadang kita takut akan masa depan. Maka resepnya la takhaf, jangan kau takut. Ada Allah. Allah yang akan menjamin, Allah yang akan mencukupi. Ada seorang ibu telpon kepada saya nangis-nangis, takut kalau dia mati sekarang anak-anaknya masih kecil. Siapa nanti yang mencukupi mereka? Siapa yang melindungi mereka? Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan masa depan yang belum terjadi. Tapi orang beriman yakin tawakal. Dan masalah yang musibah yang sedang dihadapi sekarang, kata beliau yang di dalam penjara ini, hendaklah kita ridha husnudzon sama Allah. Nikmati saja. Tapi tidak banyak orang yang seperti ini. Berapa banyak orang yang dalam penjara justru jadi depresi dia. Yang sebelumnya jadi pejabat, gubernur, bupati, misalnya, bahkan menteri misalnya. Tidak sedikit yang mereka tadinya punya kekuasaan, kemudian tahu-tahu jadi sakitan atau menjadi terdakwa, bahkan di penjara misalnya. Dan seterusnya, jiwanya, mentalnya sama sekali goncang. Tidak sedikit. Ya, kembali bahwa kita kesempatan, Allah beri nikmat berupa kebebasan, gunakan kesempatan juga untuk hablum minannas. Orang yang tadi di dalam sel tadi, masya Allah dia banyak melakukan perbaikan-perbaikan untuk orang di dalam. Saya bertemu dengan beberapa narapidana yang tadinya tidak sholat, tidak bisa ngaji, sekarang justru masya Allah bisa lancar. Hafal Quran sekian juz dan lain sebagainya. Ternyata bisa juga melakukan hal-hal kebaikan di dalam. Kita berusaha juga untuk menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah, misalnya. Tidak mesti harus dengan ceramah, tidak mesti harus dengan menulis, misalnya kan. Tapi menjadi perantara, dan apa saja yang bisa kita berikan. Meminjamkan buku, memberikan kepada saudara channel-channel TV misalnya. Ada di satu rumah kerabat, belum punya TV Islam misalnya. Kita berikan khusus untuk hanya TV-TV Islam saja, TV dakwah sunnah misalnya. Sehingga mereka nanti satu keluarga bisa mendapatkan hidayah Allah dan seterusnya. Itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan diantaranya. Banyak sekali amalan-amalan kebaikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian menganggap remeh dengan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya senyum saja, meskipun dengan wajah yang ceria. Luar biasa wajah ceria, wajah senyum gitu. Menyenangkan orang lain itu juga sedekah. Ada, kita tidak menyadari, bisa jadi orang yang kita perlakukan dengan baik itu kalau dia keterima mendoakan untuk kita, kita tidak menyadari dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, agar Allah jaga kita, beri kesehatan, diberi keberkahan misalnya, diluaskan rezekinya, diberi hidayah, diampuni dosanya. Mungkin mereka mendoakan, kita tidak tahu, walaupun kebaikan yang kita lakukan mungkin sepele misalnya. Berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan yang sepele itu banyak sekali bentuknya gitu kan. Berbuat kebaikan pada orang lain. Ya. Kemudian juga berusaha kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Di antara penyebab orang melakukan dosa tersembunyi ataupun dosa tidak tersembunyi, yaitu tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ada seorang ustaz di Jeddah menceramah. Beliau secara fisik lumpuh total ya, hanya kepalanya saja yang bisa bergerak, dari leher ke bawah lumpuh. Berceramah di masjid, beliau menyebutkan, seandainya kalian naik mobil melewati perempatan jalan, ada lampu lalu lintas berwarna merah, Anda berhenti atau tidak? Berhenti. Karena merah, peraturan, bisa membahayakan. Dan apalagi ada polisi lagi. Kalau Anda menerobos, menerjang jalan lampu merah tadi, akan ditilang, akan dihukum. Anda tidak mau dihukum. Tapi mengapa rambu-rambu Allah sering Anda terobos saja? Sering Anda terjang saja, tidak peduli. Apakah tidak takut seolah-olah gitu kan? Ini juga jadi evaluasi bagi kita. Yang harus juga lebih hati-hati. Bentuk hukuman Allah kepada hambanya tidak mesti harus dengan sakit. Tidak mesti harus dengan sempit rezeki. Tidak mesti harus dengan seperti itu. Bahkan bisa jadi ditambahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Tapi Allah sedang menghukum dia. Di antara bentuk hukuman yang dahsyat adalah ketika seseorang tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan melihat kebenaran terlihatnya sebagai kebatilan. Melihat kebatilan dilihatnya sebagai kebenaran. Na'udzubillah, itu juga sebentuk hukuman. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu. Wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai satu kebenaran. Dan berilah kepada kami karunia. Warzuqna. Berilah rizki untuk kami. Warzuqna. Berilah kepada kami karunia. Yaitu dengan mengikuti kebenaran tadi. Wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai satu kebatilan. Dan berilah rizki kepada kami. Karunia kepada kami. Agar kami dapat menjauhinya. Beri karunia berupa kekuatan, kemampuan untuk menjauhi kebatilan. Jadi ternyata rizki dari Allah itu bukan hanya uang saja. Bukan hanya rumah, tanah, mobil, makanan, minuman. Bukan itu rizki. Rizki itu luas. taufik dari Allah kepada seseorang sehingga dia bisa melihat yang benar sebagai kebenaran dan bisa mengikuti kebenaran itu rizki dari Allah SWT. Memiliki istri yang salehah itu rizki. Memiliki suami yang saleh itu juga rizki. Memiliki anak-anak yang saleh-salehah itu juga rizki dari Allah SWT. Kita tenang, hati kita tenang, damai itu juga rizki dari Allah SWT. Kemudian ada bab di halaman 42, menggunakan internet untuk maksiat. Ada Mufti Markas Fatwa dengan bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih mendapatkan pertanyaan dari seorang pemuda. Saya sering membuka internet, terutama program chatting dengan nama samaran sebagai perempuan, padahal dia laki-laki, untuk berkenalan dengan para pemuda dan iseng dengan kalimat rayuan lewat chatting dan kamera. Kirim foto tapi bukan foto dia, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini? Ternyata Syekh tadi tidak menjawab kasus dianya, tapi menjawabnya lebih secara umum. Ini juga pelajaran bagi para guru, para dai, para mubaligh juga. Tidak mesti pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan pertanyaannya, misalnya. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tentunya. Mungkin karena waktu, ada yang lebih penting. Atau mungkin hal seperti itu tidak perlu, tapi kita jawab yang diperlukan. Seperti ada seorang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Waktu itu Nabi SAW sedang berceramah, ada yang tanya, memotong. Nabi mendiamkan. Nampak sahabat menyimpulkan Nabi tidak suka pembicaraannya di sela dipotong. Tapi setelah selesai Nabi tanya, siapa tadi yang bertanya? Ya, saya. Nabi mengatakan apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat. Jadi pertanyaannya, kapan terjadinya kiamat? Tapi Nabi SAW menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jawabannya seperti itu. Tidak mesti harus, misalnya pertanyaannya dijawab tadi kan. Misalnya, saya misalnya tidak tahu, tidak mesti. Ada hal yang lebih penting dari itu jawab. Dan tidak usah juga dicela. Kok nanyanya pertanyaan seperti ini dan lain sebagainya misalnya. Membuat mungkin dia sakit hati. Jangan juga. Untuk para guru terkadang ada murid tanya, oh, pertanyaan anak SD saja kamu tanyakan misalnya. Mungkin dia sakit hati, marah. Ya. Kemudian jawaban dari beliau, bahwasannya internet itu merupakan nikmat Allah yang Allah berikan di masa kini. Maka wajib bersyukur kepada Allah dengan menggunakannya untuk ketaatan. Atau setidaknya untuk hal yang mubah. Lebih dari itu, internet hendaknya dimanfaatkan untuk menuntut ilmu syar'i, mendengarkan Al-Quran, dan ceramah-ceramah ilmiah atau untuk hal yang berguna. Tapi kalau kita khawatir mudaratnya lebih besar, maka kita tinggalkan. Tapi kalau seseorang insyaAllah bisa, artinya memilih mana yang baiknya, maka dia kewajibannya bersyukur dengan menggunakan internet di jalan kebaikan. Minimalnya hal yang mubah, Lebih-lebih lagi hal-hal yang tadi, sarana-sarana untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah dan seterusnya. Adapun untuk sesuatu yang sia-sia, maka harus dijauhi. Lebih-lebih lagi menggunakan internet untuk kemaksiatan. Jika tidak, maka manusia akan jatuh menjadi mangsa setan dan para pengikutnya. Yaitu para pengekor hawa nafsu syahwat yang menginginkan rusaknya pemuda Islam. Musuh-musuh Islam menginginkan agar putra para pemudanya menyeleweng dengan penyelewengan yang besar dari hidayah menuju kebatilan. Menyia-nyiakan waktu dan potensi mereka dalam hal yang tidak berguna untuk agama maupun dunia. Lalu beliau juga menasihati secara umum, kemudian nasihat kepada para pemuda khususnya untuk segera menikah bagi yang belum menikah. Bagi yang belum menikah untuk segera menikah. Atau kalau tidak, adalah dia sabar dengan banyak berpuasa dan meninggalkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan dan dosa. Menjaga pandangan, mata. Beliau juga mengingatkan, menasihati para pemuda khususnya untuk banyak sibuk, menyibukkan waktunya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai banyak ada waktu luang, waktu kosong, yang akhirnya waktu kosong itu digunakannya untuk dosa. Intinya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan orang yang berbuat dosa tapi berulang, berulang kali berbuat dosa, taubat dosa lagi, taubat dosa lagi, gitu kan? Misalnya, apakah ini diterima? Apakah berarti ini dosanya dia main-main taubatnya? Misalnya. Maka para ulama menjawab, diantaranya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah, juga Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim yang saya ketahui, bahwa jawabannya Allah akan menerima taubat hambanya yang bertaubat selama syarat-syarat taubat itu dipenuhi, yaitu adanya penyesalan, adanya rasa benci kepada maksiat, adanya tekad dari dia untuk tidak mengulangi maksiat lagi, tekad dari dia, walaupun nantinya setelah itu dia kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan godaan setan misalnya, tapi dia kembali bertobat lagi. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat seseorang main-main atau tidak, Allah yang Maha tahu hati seseorang. Kita tidak bisa menilai hati orang. Menilai hati sendiri saja kita tidak mampu. Apakah amalan yang kita lakukan, kita bisa memastikan bahwa amalan yang saya lakukan ini ikhlas karena Allah, pasti akan diterima? Tidak mampu, kita tidak tahu. Walaupun kita berharap Allah terima amal-amal baik kita. Jadi penting juga di sini bahwasanya kita tidak putus asa dari rahmat Allah, kita selalu bertobat pada Allah, walaupun kita juga tidak tahu. Kalau kita meremehkan maksiat, meremehkan dosa, pada saat kita berbuat dosa, Allah cabut nyawa kita, na'udzubillah. Tanda su'ul khatimah, gitu kan. Ketika saat wafatnya dalam keadaan maksiat, wal'iyadzubillah. Sehingga orang pun harus hati-hati. Pembahasan di buku ini juga ada pembahasan tentang bahaya meremehkan dosa. Kemudian penting juga solusinya untuk berupaya menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Allah ini Ar-Raqib yang selalu mengawasi. Mengawasi sehingga kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pelajari lagi Asmaul Husna, nama Allah Al-Basir yang Maha melihat. Al-Alim yang Maha mengetahui, As-Sami' yang Maha mendengar, yang membangkitkan dengan pemahaman terhadap Asmaul Husna juga menambahkan keimanan kita sehingga kita akan lebih hati-hati berbuat dosa karena kita menyadari Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mendengar. Kemudian juga ada pembahasan di halaman 67 tentang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu merupakan akhlak yang mulia, membawa pemiliknya menjauhi maksiat dan mendorong untuk melakukan ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga ada hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, innal haya'a wal iman qurina jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu terkait semuanya. Menjadi satu kesatuan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Ketika salah satu di antara keduanya terlepas, maka yang lainnya juga terlepas. Dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir nomor 1603. Jika engkau sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, semaumu. Bukan perintah untuk berbuat dosa, tidak. Tapi orang kalau sudah tidak ada rasa malu, maka dia mudah sekali untuk berbuat dosa. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua sifat malu. Sifat malu. Kemudian, yang menjadikan juga insya Allah akan timbul sifat malu, keyakinan bahwa Allah mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Surat An-Nisa ayat 1. Juga Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Surat Ghafir ayat 19. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan kisah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dengan seorang budaknya. Ketika budaknya melakukan pelanggaran, maka Ibnu Umar ingin menghukumnya untuk memberikan sebagai satu pelajaran dengan hukuman yang setimpal, yang mendidik. Tidak dijelaskan bentuk hukumannya apa, tapi budak itu bertanya kepada Ibnu Umar, apakah Anda pernah berbuat dosa kepada Allah atau tidak? Dijawab, tentu. Tolong maafkan saya. Semoga Allah memaafkan dosamu. Akhirnya Ibnu Umar memaafkannya, tidak jadi dihukum. Dalam kesempatan yang lain berbuat pelanggaran lagi, hendak dihukum, maka budaknya mengucapkan ucapan yang sama. Ibnu Umar memaafkan lagi. Pada kesempatan yang lain berbuat salah lagi, hendak dihukum, tidak berkata-kata apapun. Akhirnya dihukum oleh Ibnu Umar. Selesai diberi hukuman, ditanya, kenapa kamu enggak jawab seperti yang dulu? Kenapa kamu enggak minta keringanan atau minta dimaafkan seperti dulu? Kata dia, saya sudah sering melakukannya, saya malu kepada Anda. Ibnu Umar menangis. Dia teringat akan dosanya. Dia mengatakan, saya lebih berhak malu kepada Allah daripada Anda malu kepada saya. Kemudian dibebaskannya, dimerdekakannya budak tersebut. Salah satu jalan yang mendaki lagi sukar, yang merupakan jalan kebahagiaan dan keselamatan manusia adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Juga memberi makan kepada pada saat kelaparan, kepada anak yatim, kepada orang miskin, gitu kan. Yatiman da makrabah au miskinan da matrabah, gitu kan. Kemudian dia juga beriman dan beramal saleh. Kemudian dia juga melakukan tawassau bis sabr wa tawassau bil marhamah. Saling menasehati untuk kesabaran dan saling menasehati untuk berkasih sayang. Mereka adalah golongan kanan. Adapun orang-orang kafir pada ayat-ayat Allah, maka mereka adalah golongan kiri, bagi mereka di neraka yang tidak bisa terlepas dari neraka. Ya, waliyadzubillah. Kemudian ada nasihat juga tentang malu dari Syekh Saleh bin Awad Al-Maghamisi, hafizahullah, Imam Masjid Quba di Madinah. Dalam ceramahnya beliau mengatakan, seorang yang berakal selalu berusaha menyempurnakan dirinya. Di halaman 69. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan lahiriah sebelum memperbaiki hatimu. Seorang yang takut kepada Allah, dia malu kepada Allah saat sendirian. Barang siapa yang menghindari maksiat padahal tidak ada manusia yang tahu, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Malu kepada Allah tidak terbatas dalam hal menutup aurat dari pandangan orang lain. Orang yang beriman, ia malu kepada Allah jika ia makan padahal tetangganya lapar. Seorang pemimpin yang malu kepada Allah, dia tidak akan berbuat zalim kepada orang yang lemah atau bawahannya. Seorang suami yang malu kepada Allah, dia tidak akan menghinakan atau menyakiti hati istrinya. Kalau dia akan menasehati istrinya, maka menasehatinya tidak di hadapan anak-anaknya. Seorang guru yang malu kepada Allah, dia tidak akan mempermalukan muridnya di hadapan teman-temannya. Tadi ada ucapan beliau, seorang pemimpin yang malu kepada Allah, dia tidak akan berbuat zalim kepada orang yang lemah atau kepada bawahannya. Kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad. Ketika Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dia? Apakah manusia mengira tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dia? Apakah manusia mengira dia paling berkuasa? Ayat ini membuat seorang yang beriman membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi sombong. Bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh rahmat-Nya, butuh ampunan-Nya, dan dia akan takut kepada Allah tidak berbuat zalim kepada bawahannya, kepada anaknya, kepada orang-orang yang di bawah pimpinannya, tidak akan berbuat zalim. Dia akan jaga, dia akan hormati, tidak berbuat semena-mena, tidak berbuat sok kuasa. Karena dia menyadari Allah Maha berkuasa. Kalau dia berbuat zalim kepada orang lain, Allah akan menghukumnya. Mampu berkuasa untuk menghukumnya. Kalau orang berbuat zalim, manusia itu lemah sekali. Ada orang yang kelihatannya sehat sedang berolahraga, tiba-tiba langsung jatuh sakit, lumpuh, stroke, tiba-tiba. Tidak sedikit kejadian seperti itu. Manusia lemah. Ada seorang yang bergelar S3 doktor, hilang ingatannya. Bahkan bisa jadi orang gila. Bisa terjadi seperti itu. Orang yang memiliki harta yang banyak, tiba-tiba bangkrut, habis, malah punya hutang banyak, itu pun bisa terjadi. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa apakah manusia mengira bahwasannya dia hartanya tidak akan habis. Ada juga yang menyaksikan apakah manusia mengira bahwasannya dia tidak akan ditanya tentang hartanya dari mana dan untuk apa dia keluarkan. Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan apakah manusia mengira bahwa Allah tidak akan menghukum dia. Dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat yang menghukum budaknya karena melakukan kesalahan, dicambuk hukumannya. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud ya, tapi Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Lalu dia cerita sendiri, dia menyampaikan kisah ini. Saya dengar suara dari belakang, suara menegur, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Tapi karena saya sedang larut dalam kemarahan, saya tidak begitu perhatian dengan sumber suara tadi. Ketika sumber suara tadi mendekat, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegur saya, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih berkuasa kepada Anda daripada kekuasaan Anda kepada budakmu ini. Ketika Nabi SAW pertama sudah menegur, dia tahu itu Nabi, sudah dilempar cambuknya. Kemudian Nabi menyampaikan, SAW mengingatkan seperti itu. Jadi, bagi orang yang memiliki kekuasaan, apapun, kekuasaan dalam rumah tangga, bukan berarti semena-mena, membentak istrinya, menghukum anaknya, memukul, dan lain sebagainya, berkata-kata yang menyakitkan, na'udzubillah. Jangan sampai berbuat seperti itu. Ya. Kemudian masih nasihat dari Syekh Saleh, saya lanjutkan. Allah akan memberi kebaikan, kemudahan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik kepada sesama makhluk. Ketika seorang hamba berbuat baik kepada saudaranya, jangan sekali-kali berharap saudaranya membalas kebaikannya. Hendaknya ia hanya berharap balasan dari Allah, kebaikan-kebaikannya untuk bekal saat ia membutuhkan pertolongan Allah di alam kubur dan akhirat nanti. Kemudian ada seorang ulama yang lain mengatakan, jika Anda menyendiri dalam kegelapan, jiwamu mengajak kepada kemaksiatan, malulah Anda dari penglihatan Allah. Katakan kepada jiwa, sesungguhnya Allah yang menciptakan kegelapan, Dia melihatku. Sebagai penutup, kita berusaha untuk mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mengingat-ingat nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya, banyak sekali. Di antara bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan adalah ketika Allah memberikan kesembuhan kepada seorang yang sakit. Bahkan terkadang sakitnya kritis, tapi Allah berikan kesembuhan. Di antara nikmat yang Allah berikan juga kepada seorang istri yang melahirkan, saat-saat detik-detik melahirkan itu suatu hal yang menyulitkan, berat, antara hidup dan mati gitu kan. Kemudian Allah selamatkan, Allah mudahkan proses kelahiran, lahirlah bayi yang insya Allah menjadi anak yang saleh-saleha. Ini juga suatu nikmat yang Allah berikan. Nikmat lainnya juga ketika seorang punya rasa takut kepada manusia, dia diteror oleh manusia, Allah berikan kekuatan kepada dirinya untuk tidak takut kepada manusia kecuali hanya takut kepada Allah. Itu juga nikmat dari Allah SWT. Diberi ketenangan. Luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu an oleh Nabi SAW diberitahu bahwa beliau kelak akan mati syahid. Beliau sudah tahu akan mati syahid, akan terbunuh gitu kan. Tapi tidak menjadikan guncang jiwanya, tawakal pada Allah, ibadah, tetap tenang gitu. Sampai detik-detik menjelang kematiannya pun beliau sedang baca Quran dalam keadaan puasa ketika dibunuh. Semoga Allah tinggikan selalu derajat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan para sahabat yang lainnya. Dan Allah hinakan orang-orang yang menghinakan dan merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kemudian ada juga nikmat yang lain, seseorang yang kehilangan sesuatu barang yang berharga. Tidak mesti uang, ada surat-surat penting dan lain sebagainya. Kemudian Allah memberi kemudahan dengan ditemukannya kembali sesuatu yang hilang tersebut. Itu juga suatu nikmat yang besar. Dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan banyak sekali. Allah berikan keselamatan kepada kita ketika di jalan raya hampir-hampir saja misalnya tabrakan, hampir-hampir saja celaka misalnya. Tapi Allah berikan keselamatan kepada anak kita, kepada keluarga dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita semua berusaha menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya, dengan meninggalkan larangan-larangan-Nya, termasuk adalah untuk menghindarkan dan menjauhi perbuatan dosa yang tersembunyi. Kemudian ada nasihat di halaman 73 dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, sesungguhnya keletihan karena melakukan ketaatan akan hilang, sedangkan pahalanya tetap langgeng. Jadi seorang yang melakukan ketaatan sampai letih, insya Allah letihnya akan hilang. Tapi pahalanya insya Allah akan tetap kekal insya Allah. Dan kenikmatan melakukan maksiat akan hilang. Tidak seterusnya. Sedangkan hukumannya tetap dan tidak lenyap. Terkadang seorang merasakan bentuk hukuman dari Allah SWT setelah 40 tahun dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Wah, ini barangkali teguran dari Allah SWT ketika 40 tahun yang lalu dan seterusnya. Hendaklah kita juga berusaha untuk selalu merasa akan teguran-teguran Allah SWT. Meskipun musibah sekecil apapun yang menimpa kita, kita hendaknya kita kaitkan. Bisa jadi ini teguran karena dosa-dosa kita yang kita lakukan belum lama ini atau sebelumnya misalnya. Seorang yang terkena knalpot misalnya, yang sandalnya hilang misalnya. Apapun bentuk musibah-musibah. Bahkan ketika orang tiba-tiba dimarahi oleh orang, ada sikap orang yang menyakiti dia. Betul, orang itu mungkin mendzalimi dia. Tapi satu hikmahnya barangkali ada kejadian dia perbuatan dosa kepada Allah. Sehingga hari itu dia merasakan dimarahi orang atau pun diperlakukan dengan tidak baik oleh orang. Yang menjadikan dia banyak beristighfar, banyak bertaubat, merenung, mengevaluasi, memperbaiki diri. Di samping berdoa dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan, rajin menuntut ilmu, berteman, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik, kemudian juga untuk selalu beribadah, banyak beribadah, menyibukkan waktu untuk hal-hal kebaikan dan seterusnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Di akhir bab buku ini adalah berupa banyak doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah yang berkenaan dengan mohon ampun atas dosa, istighfar, dan juga mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita lanjutkan dulu forum tanya jawab yang berkenaan dengan masalah yang kita sedang bahas. Ya. Orang yang gemar melakukan dosa-dosa kecil, melihat yang haram di saat sendiri dan meremehkan dosa-dosa kecil, dulu pernah taubat, lalu maksiat lagi, tapi dia masih sholat dan masih melakukan amal baik lainnya. Apakah Allah akan mengampuninya? Apakah amal-amal baik akan dihancurkan oleh Allah seperti dalam sebuah hadis tadi? Ya. Ya. Intinya pembahasan kita ini adalah upaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersembunyi dan dari dosa-dosa lainnya. Sehingga kita terus perbanyak istighfar dan juga kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha untuk mencari solusi yang terbaik berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak juga berbuat kebaikan-kebaikan. Untuk masalah taubat bahwa Allah juga senang kepada hamba-Nya yang bertaubat gitu ya. Di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di halaman 50 dan 51. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diceritakan dari Rabb-nya Azza wa Jalla, yaitu hadis qudsi. Allah menyebutkan ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Lalu Allah menjawab, "Hambaku telah berbuat dosa." Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rabb, ampunilah dosaku." Lalu Allah menjawab, "Hambaku telah berbuat dosa." Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rabb, ampunilah dosaku." Lalu Allah menjawab, "Hambaku telah berbuat dosa." Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ya. Beramallah sesukamu bukan berarti pembenaran legalitas untuk satu dosa, bukan. Tapi di sini adalah selama seorang itu bertaubat, berbuat dosa lalu bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Ini pembahasan seperti itu. Tapi seperti tadi, bukan berarti kita menganggap legalkan dosa atau meremehkan dosa. Tidak seperti itu. Kita tetap tidak meremehkan dosa. Para sahabat menceritakan bahwa kami kalau berbuat dosa yang mungkin menurut kalian itu seperti sehelai rambut yang tipis, gitu, ringan. Tapi kami menganggapnya seperti gunung yang akan menimpa kami jatuh. Bahkan dalam Sahih Bukhari kita dapatkan para sahabat banyak yang khawatir kalau mereka itu termasuk orang munafik. Gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai tanya kepada sahabat Uzaifah bin Yaman, apakah saya termasuk orang munafik atau bukan? Karena beliau tahu Sahih Sirrin Nabi SAW. Umar bin Khattab takut kalau semua manusia nanti di hari kiamat nanti dikumpulkan dan diumumkan semua manusia masuk jannah kecuali satu orang yang masuk neraka. Umar radhiyallahu anhu khawatir kalau beliau yang termasuk satu itu. Jadi ini bukan main-main. Beliau merasa ada rasa takut ada. Bahkan ketika hendak meninggalnya Umar mengatakan sungguh beruntung kalau saya ini 0-0 istilahnya mizannya. Artinya antara pahala dengan dosanya itu sudah istilahnya seimbang. Sudah begitu. Tapi bukan mereka putus asa dari rahmat Allah. Jadi penting di sini juga jangan sampai kita merasa diri kita itu menjadi orang yang suci, merasa lebih baik dari orang lain, yang akhirnya timbulnya meremehkan orang lain. Ketika salaman tidak menganggap, misalnya dianggapnya karena dia bukan aktivis pengajian ataupun masih melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi orang yang melakukan pelanggaran yang kita lihat itu bisa jadi di sisi Allah lebih tinggi derajatnya dari kita. Kita tidak tahu. Mungkin dia melakukan pelanggarannya karena ketidaktahuan. Mungkin dia masih punya banyak amal-amal soleh lainnya sehingga Allah ampuni dosanya. Dan bisa jadi kita punya dosa-dosa besar berupa penyakit-penyakit hati yang menjadi penyebab kebinasaan untuk kita, waliyadzubillah. Jadi jangan melihat, meremehkan orang lain. Termasuk juga ada hikmahnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, terkadang perbuatan dosa yang Anda lakukan menjadi penyebab Anda masuk jannah. Dan bisa jadi perbuatan ketaatan yang Anda lakukan menjadi penyebab Anda masuk neraka. Tapi maksudnya jangan disalahpahami. Artinya, orang yang pernah berbuat dosa, lalu dia menyesal dengan dosanya. Dan setelah itu dia bertobat memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Maka dia menjadi orang yang berderajat tinggi di sisi Allah SWT. Asalnya pernah terjerumus dulu ke dalam dosa. Dan ada orang yang ahli ibadah, tapi akhirnya jadi ujub, jadi sombong. Yang akhirnya menyebabkan masuk neraka. Seperti dalam Sahih Muslim, ada seorang ahli ibadah melihat orang yang selalu berbuat dosa sampai bersumpah demi Allah, Allah tidak ampuni dosanya si fulan. Allah murka dan marah. Siapa yang berani-berani lancang mengatasnamakan aku bahwa aku tidak mengampuni dia? Sungguh aku ampuni dosanya dan aku hapuskan amal baikmu. Amal baik ahli ibadah dihapuskan oleh Allah SWT karena kesombongannya dan mengatasnamakan Allah dan seterusnya. Kita tidak punya tiket jannah. Dan jannah juga untuk semua orang. Kita berusaha untuk bersama-sama dengan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat untuk bisa masuk jannah dan selamat dari api neraka. Ya. Apakah bohong, sombong, ujub, hasad, riba, suudzon, dendam termasuk dosa tersembunyi? Ya. Maksud dosa tersembunyi itu suatu perbuatan dosa yang tidak dilihat oleh orang lain atau oleh kebanyakan orang, gitu kan istilahnya. Itu dianggap dosa tersembunyi. Jadi bisa saja sombong menampakkan kepada orang lain, tidak dikatakan dosa tersembunyi misalnya. Jadi tidak mesti, tapi itu termasuk ini penyakit-penyakit hati. Termasuk penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit hati itu nanti nampak. Dampaknya itu nampak dalam perbuatan. Meskipun demikian kita harus hati-hati. Jangan mudah menyimpulkan tentang penyakit hati dari orang. Sebagaimana tadi saya katakan, kita sulit menilai amalan diri kita saja, niat kita susah, apalagi untuk orang lain niat. Jadi kita salam kepada orang tidak dijawab, jangan langsung simpulkan dia sombong. Jangan. Bisa jadi dia lagi banyak pikiran. Ya. Ustadz, bagaimana dengan wanita yang belum menikah sampai sudah menopause karena sibuk bekerja atau menyekolahkan adik-adiknya? Apakah masih bisa untuk mendapatkan jodoh? Ya. Kita tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Saya ada cerita nyata. Seorang teman di kota Jeddah cerita akan tetangganya. Tetangga teman itu terdiri dari seorang tua, bapak-bapak dan istrinya sudah sepuh. Punya anak hanya satu orang. Gadis. Usianya sudah sampai 37 tahun belum menikah. Orang tuanya sedih. Kepikiran, khawatir kalau mereka berdua meninggal dunia, anaknya ini yang gadis ini tinggal sama siapa? Subhanallah, ketika usia gadis itu 38 tahun, ada seorang pemuda yang melamarnya. Lebih muda dari gadis tersebut usianya. Dan sekarang berumah tangga, bahagia, alhamdulillah, punya anak 4. Gak lama setelah gadis itu nikah, orang tuanya dua-duanya meninggal. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sambil menunggu jodoh datang, maka seorang juga menyibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan manfaat. Sibukkan diri. menikah itu salah satu terminal saja dari ibadah-ibadah dan amal, bukan hanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan jannah, salah satu saja itu terminal. Masih banyak jalan-jalan lainnya. Dan kalau belum dijodohkan juga di dunia, insya Allah di akhirat akan mendapatkan jodohnya, akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah, bersangka buruk kepada Allah. Kita selalu bersangka baik. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Dan juga bagi keluarga yang memiliki anak atau keponakan belum menikah, tidak menjadi aib mereka mencarikan jodoh untuk anaknya, untuk ponakannya, tidak menjadi aib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika putrinya Hafsah radhiyallahu anha menjanda, suaminya meninggal, maka selesai masa iddahnya beliau mencarikan jodoh untuk istrinya. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan. Abu Bakar diam, tidak menjawab iya atau tidak. Lalu beliau Umar menawarkan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman saat itu ditinggal wafat istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Utsman masih sedih dan menolak tawaran Umar. Umar ada rasa kesal, manusiawi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan, "Saya menawarkan Hafsah untuk Abu Bakar, diam tidak dijawab. Saya menawarkan kepada Utsman, Utsman tidak mau." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melamar Hafsah. Jadilah Ummahatul Mukminin, gitu kan? Mendapat yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar, Abu Bakar mendatangi Umar, menjelaskan supaya tidak timbul salah paham bahwa saya diam tidak menjawab karena saya sudah tahu, sudah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bahwa beliau minat untuk menikahi Hafsah. Tapi saya tidak mau cerita hal ini. Ini luar biasa, menjaga rahasia. Padahal Nabi SAW tidak pesan, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Tidak ada seperti itu. Tapi sudah paham mana ucapan yang perlu disampaikan kepada orang dan mana yang tidak. Kalau kita kadang tidak paham seperti itu. Tanya kepada ustaz satu hal yang sensitif, dijawab yang harusnya hanya untuk dia saja, disebarkan di media sosial. Jadi harus paham mana ucapan-ucapan yang boleh diucapkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menyampaikan pada siapapun. Baru setelah tahu Nabi SAW melamar, baru diberitahukan alasan dia diam tidak menjawab seperti ini. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, seandainya Nabi SAW tidak jadi meminta Hafsah, menjadikan Hafsah sebagai istri, saya siap mau. Artinya akhirnya clear lagi, cair lagi, gitu kan? Tidak salah paham. Ya, kemudian bagi siapapun yang ditimpa musibah di dunia ini dengan berbagai macam musibah-musibah, sakit ataupun belum datang jodoh dan lain sebagainya, maka ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 28177. Beliau bersabda, "Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yuqta ahlul bala at-tawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarin." Ahlul afiyah, jadi di dunia ini ketika manusia hidup ada orang-orang yang ahlul afiyah, orang-orang yang memperoleh kesejahteraan. Tapi bukan berarti tidak punya musibah. Tidak, musibah sih suatu sunatullah siapa saja kan. Tapi nampaknya kebahagiaan, kesenangan yang banyak didapat. Ada orang yang hidup di dunianya dikatakan ahlul bala. Orang yang penuh, bertubi-tubi, datang musibah, hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya gitu kan. Nanti di akhirat berjumpa mereka sama-sama insyaallah di jannah. Maka ahlul afiyah yang di hidupnya di dunianya banyak kesejahteraannya, kesenangannya, itu iri melihat orang-orang yang di dunianya mendapatkan musibah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Maka mereka berharap seandainya kulit mereka itu dipotong-potong, digunting dengan gergaji di dunia. Jadi ingin kembali lagi ke dunia, mendapatkan musibah gitu, supaya mendapatkan derajat yang tinggi di akhiratnya. Jadi para ulama, orang-orang soleh mengatakan kalau bukan karena musibah di dunia ini, kami di akhirat termasuk orang-orang yang bangkrut. Gak ada hal-hal yang bisa kita banggakan nanti di akhirat dari amal soleh yang kita lakukan ini. Tapi justru dengan musibah tadi, kalau orang itu sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab itu tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung banyaknya. Jadi orang yang terkena musibah diberi ganjaran tanpa hisab, dihapuskan dosa-dosanya, kafarah, dan juga ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab. Apa yang harus dilakukan seorang istri yang seringkali menerima sumpah serapah, doa-doa yang buruk, serta kedoliman yang keluar dari lisan seorang suami? Ya. Tadi sudah dijelaskan artinya nasihat untuk suami ya, ketika membahas ayah sabul insan al-layyakbira alaihi ahad. Artinya muhasabah, terutama untuk suami, walaupun untuk istri juga bisa, yaitu ketika kepada sikap kepada anak-anak juga ya. Tapi insya Allah sudah cukup nasihat untuk suami. Tinggal nasihat untuk istri, artinya yang mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari sikap suami, maka hendaklah sabar. Sini sabar. Di sini dibutuhkan artinya kesabaran dan perjuangan dari seorang istri. Jangan menghadapi masalah seperti itu langsung saja dengan berpikir untuk cerai. Atau menghadapi masalah seperti itu, walaupun memang berat, jangan berpikir yang tidak baik. Apalagi kalau sudah punya anak, gitu kan, kasihan. Anak sangat membutuhkan kasih sayang dari bapak dan dari ibu. Maka di sini hendaklah sabar. Pertama, kita berpikir juga bahwa musibah dunia yang menimpa kita itu juga bisa merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Bahkan bisa jadi perangai perilaku, apakah itu pasangan kita ataupun anak ataupun yang lainnya yang tidak baik, itu disebabkan dari dosa kita. Di samping pasangan tadi salah misalnya ya, kita tidak lagi membela pasangan, tidak, tapi untuk kita kembali kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Karena ketika seorang hambanya taqarrub kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja bahwa suami saya yang tidak benar. Betul, itu tidak benar misalkan. Tapi kembali, kitanya taqarrub kepada Allahnya ditingkatkan. Ketakwaan kepada Allahnya ditingkatkan. Nanti insya Allah akan ada jalan keluarnya yang baik. Insyaallah seperti itu. Ada kata-kata hikmah, aslih ma bainaka wa bainallah, sayuslihullah ma bainaka wa bainan nas. Perbaikilah hubungan Anda dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Itu penting. Banyak istighfar, banyak bertaubat, evaluasi, perbaiki hubungan kita sama orang tua kita, birrul walidain gitu kan, berzikir, baca Quran, insyaallah akan terjadi perubahan. Kedua, kita sering lupa, atau terutama istri barangkali sering lupa mendoakan kebaikan untuk suaminya. Mendoakan kebaikan untuk suami, maka doakan di waktu-waktu yang mustajab, doa untuk kebaikan kita semuanya, termasuk pasangan kita doakan. Bagaimana Allah memberi hidayah kepada kita dan kepada pasangan kita misalnya. Itu penting. Dan jangan putus asa untuk meningkatkan kualitas pasangan, kualitas iman. Kalau misalnya istri yang sudah rajin pengajian, mungkin suami kurang jauh dari agama, ataupun mungkin masih banyak lalai dan lain sebagainya, jangan putus asa. Saya pernah berjumpa dengan seorang bapak, sekarang sudah meninggal dunia, Allah yarhamu, sudah sepuh. Dia cerita, saya ini dapat hidayah itu sebab perjuangan istri saya. Bertahun-tahun lamanya mengajak saya untuk ikut pengajian, tapi saya pernah enggak mau terus. Tapi kesabaran dia, ketabahan dia, doa, sujud, tangisan istri, ngeluh kepada Allah, yang membukakan, melembutkan hati saya, yang menjadikan saya akhirnya bertaubat, dan alhamdulillah saya sekarang bertaubat kepada Allah dan banyak memperbaiki diri insyaAllah. Ini jadi butuh perjuangan, jangan, kecuali dalam Islam memang diperbolehkan untuk bercerai, untuk berpisah, istilahnya diperbolehkan. Tapi apakah memang sudah klimaks puncak yang sama sekali tidak bisa dihindari, yang kalau tidak tercerai bisa mengganggu kehidupan, kejiwaan dari istri dan lain sebagainya, maka perlu setiap permasalahan, setiap kasus ditanyakan lagi kepada ahlinya, dikonsultasikan kepada keluarga terdekat dan seterusnya. Semoga Allah melembutkan hati kaum muslimin dan dijadikannya para keluarga muslim dan muslimah menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebentar, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.